atau senang musik, senang hiburan. Nanti kan banyak tempat-tempat hiburan dibangun, mengajak rakyatnya untuk senang hiburan, dan macam-macam lagi. Ini kalau penguasanya, penguasa yang tidak di atas petunjuk, di atas kesesatan. Karena dia punya kuasa, punya kekuatan, dan rakyat kamu mesti ikut. Kalau tidak, akan mendapatkan hukuman. Demikian juga al-ulama. Al-ulama lahum tawjih, memiliki bimbingan, arahan, bisa membimbing, bisa mengarahkan, dan fatwanya, ucapannya itu dipegang oleh umat. Nah, kalau ulamanya, ustadznya, kiainya ini mengajak kepada kesesatan, maka umat juga akan mengikut. Umat kebanyakannya mereka orang-orang yang awam, orang jahil, tidak mengetahui Islam yang sesungguhnya, tidak mengetahui sunnah, tidak tahu apa itu syirik, apa itu bid'ah, hanya mengikut kepada ulama mereka. Nah, kalau ulamanya ini ulama yang sesat, maka digiring nanti umat kepada kesesatan, kesesatan yang diajarkan kepada umat, akhirnya umat sesat. Nah, Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya itu terhadap a'imah, terhadap ulama yang sesat atau penguasa yang sesat. Demikian juga ketiga, al-ibad, ahli ibadat, ahli ibadat yang dia lebih mengutamakan akhirat katanya, sehingga dia betul-betul melupakan dunia, ibadah sepanjang hari, seluruh hidupnya beribadah, punya kewajiban terhadap dirinya, punya kewajiban terhadap keluarganya, juga kepada umat perlu bimbingan. Nah, ini bisa menipu umat dan umat tertipu. Ya karnas biahwalini bagidahukum, tertipu manusia dengan penampilannya, ubadan ibadai, beribadah tapi tidak di atas ilmu, tidak di atas ilmu, beribadah dengan aturan sendiri, syariat sendiri. Sehingga dia pun mengajak umat kepada berzikir saja, berzikir saja. Yang diajarkan kepada umat berzikir, ibadah pada Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupannya. Ada amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak ada ubat itu sudah tidak ada lama-lamanya, tidak peduli dengan umat sekelilingnya. Banyak mereka tinggal perkara yang penting dan wajib, sudah meninggalkan ilmu karena sudah tenggelam dalam ibadah, tidak mau dia belajar, merasa sudah di atas keyakinan yang benar, di atas jalan yang bisa mendapatkan keridhaan Allah dan jalan menuju ke jannah. dengan seluruhnya dengan enam untuk ibadah dan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Padahal afdal al-ibadah nafilah bagi fardhu talabul ilm. Kata Imam Syafi'i, ibadah nafilah yang paling afdal setelah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita adalah talabul ilm, mempelajari agama ini. Dan justru belajar dengan agama ini, mempelajari agama ini, itu merupakan jalan menuju jannah. Karena kita akan mengetahui dengan belajar mana jalan yang hak, mana jalan yang dituntunkan oleh Nabi untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah, karena ibadah itu tauhidiyah. Ibadah itu berdasarkan dari nas, dari syariat ini, dari Allah dan Rasulnya yang menetapkan ibadah. Tidak boleh seorang beribadah, bahkan ibadah itu terlarang sampai adanya nas yang menunjukkan kebolehannya. Maka orang kalau sudah beribadah, ada tidak peduli, tidak tahu mana ibadah yang benar, mana yang tidak. Dalam ilmu jalan yang mengantarkan kita kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis Hurairah, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang dia tempuh jalan itu untuk mencari ilmu, maka sahalallahu lahu bihi, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga jenis manusia ini, tiga model manusia ini, kalau dia biasa kesesatan, maka ini akan menyesatkan juga umat. Karena mereka ditaati, yuktadai, dan mereka diikuti oleh umat. Wayukhafum ala umat, maka dikhawatirkan bagi umat dan mereka-mereka ini, karena mereka adalah kudili orang-orang yang besar. Beda kalau dia terhak umarohnya, dia terhak tahu al-hak, ulamanya dia sunnah, umat akan berdiri, umat akan selamat. Nah, kemudian Nabi Al-Rahman Hasan menyebutkan min hadza ad-dhurr ma yadda'i annahu yasilu ma'allahi ila halin tasqutu fiha anhu at-takalif. Dan yang semisal ini dari kalangan ulama' sufi, ada yang mereka atau dia mengaku bahwasanya dia sudah sampai kepada satu keadaan, satu derajat, yang mana derajat itu menyebabkan gugurnya tadalil, gugurnya beban taklim bagi dia. Dan biasanya tarekat-tarekat ini kalau sudah sampai tingkatan tertentu, sudah tidak ada lagi tahlil, tidak ada lagi kewajiban syariat. Sudah sampai hakikat makrifat, sudah makrifat, tingkatan makrifat katanya. Berarti dia sudah gugur seluruh kewajiban, tidak perlu lagi sholat, tidak lagi puasa. Enggak ada lagi amalan-amalan. Mereka meninggalkan kewajiban Allah karena merasa sudah dekat dengan Allah. Rasulullah SAW tidak ada yang mengkiri, beliau adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang atau makhluk yang termulia dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia dari malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan rekomendasi dan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah beliau meninggalkan kewajiban syariat? Kalau memang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengaku umatnya Rasulullah, itulah Rasulullah. Bahkan beliau semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah, bukan hanya kewajiban-kewajiban yang dia lakukan kepada Allah, justru nafilah beliau lebih beliau tingkatkan, perbanyak beribadah kepada Allah, zikirnya, istighfarnya kepada Allah 100 kali dalam sehari, salat lainnya Rasulullah sampai bengkak kakinya tak lama berdiri, puasanya, zikirnya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Ini ada Rasulullah. Adapun yang mengaku sudah tingkatan ma'rifat, sudah perlu lagi sholat, dari mana? Dan tidak ada satupun ajaran, ajaran sesat yang diajarkan, itu masih ada yang ikuti. Sama dia. Bagaimana bentuk sesatnya? Ada yang mengaku nabi, ada saya pengikutnya. Orang mengaku malaikat juga ada yang mengikuti. Ini syaitan, sudah syaitan, makar-makarnya syaitan menyesatkan manusia. Wa yadzain annahu awliya yud'au wa istabar bihim fi hayatihim wa mahlim. Dan mereka yadzai mengakui, bahkan memperolehkan, anna al-awliya, bahwasanya wali-wali itu auna, itu diminta doa kepadanya. Wastaghfaru bihim, dan istighfar kepada mereka, minta kepada wali-wali, berdoa kepada wali-wali, istighfar kepada wali untuk mengangkat, menghilangkan kemudaratan, bahaya atau kesulitan yang menimpa dia. Dia pun mintanya kepada wali-wali. Dihayati Muhammad, baik dalam keadaan mereka wali masih hidup atau sudah mati. Bahkannya mendoktrin orang-orang yang ikut dia, tarekat-tarekat biasanya. Tidak boleh. Di mana manusia berada, kalau minta akan dipenuhi permintaan. Kalau saya mati, datang ke kuburanku, minta, nanti saya akan penuhi hadiratmu. Nah, kalau orang berakal, saya akan tahu bagaimana dengan orang yang mati. Wa annahum yanfa'un wa yadurrun, bahwasanya mereka wali-wali itu bisa memberikan kemanfaatan, bisa memberikan kemudaratan, bahaya, dan mengatur perkara-perkara ala sabil karamah, dengan cara atau dengan jalan karamah yang mereka miliki. Dan karamahnya, dia adalah orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah. Tertipu orang-orang jahil, teman dan syekhnya, teman dan kiai-kiainya sebagai wali-wali Allah karena memiliki karomah yang bukan dari Allah tapi dari syaitan, dari jin-jin korinnya. Kalau karomah itu spontan Allah berikan, tidak bisa terus-menerus dan tidak bisa orang lain menahan dari Allah, seperti karomah yang Allah berikan kepada para sahabat. Tapi kalau wali-wali ini seterpan, bisa tahu siapa di balik tembok ke sana, ini bukan karomah, ini jin korin yang beritahu. Lalu tertipu, nah, dimuliakan oleh para wali, tahu perkara-perkara sholat zuhurnya di Mekah, nanti sholat asarnya balik-balik ke sini. Nah, seperti itu. Pada waktu berbeda, tidak mungkin. Orang yang jahil percaya. Wa annahu yaqul ala rabbil mahfuz. Para lagi bahwasanya dia itu yang toleh bisa melihat atau mengetahui apa yang ada di dalam waktu. Nah, mereka saja yang tahu rahasia Allah dalam waktu. Allah menulis tetap takdir makhluk di dalam waktu itu, dia tahu, wali tahu apa yang tertulis dan mahfud awam berapa dan sekium berapa. Wa ya'lam ma tarawun nas, dan mengetahui rahasia-rahasia wa ma fi dhamairi, dan apa yang ada dalam hati manusia. Luar biasa wali menebihi Rasulullah SAW. Hawa yajun bina al-masyaj ala kubur awliya. Dia mengatakan boleh membangun masjid di atas kubur awliya as-salihin. Wa yaqul wa yusur, dan menyalakan lampu-lampu atau pelita di atasnya. Wa nahdu dzalik, dan yang semisal itu. Innal ghuluw wal ikhwan wa ibadah li ghairillah. Nah, fama akhdar hadha hadayan al-kubur walhamdulillah walikitabihi walirasulihi, dan yang semisalnya ungkapan-ungkapan mereka yang mereka berlalu dulu lalu dibatas dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah banyaknya terjadi seperti ini kufur wal muhadarillah musuhi Allah Subhanahu wa ta'ala kitabnya dan rasulnya, menentang Allah, menentang kitab Allah dan rasulnya. Kemudian wa qawluhu wa innama aqawlu ala a'imma ala ummati a'imma al-muhiddin. Masih dalam pembahasan ini panjang, disebutkanlah mensarah kitab ini. Ada di innama disebutkan dengan kalimat innama. Innama itu memiliki makna asal, memiliki makna asal yaitu memaknahannya saja, hanya saja pembatasan. Innama ini kata pembatasan, innama al-hasr hanya saja bayan disudah dikauf ini ala umati min a'imah al-balal, ini menunjukkan atau menjelaskan bagaimana rasa takutnya Rasulullah SAW yang sangat besar terhadap umatnya dari a'immah shalat. Dari a'immah yang besar. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, salah satu sebab dari dikuasainya kaum muslimin oleh orang kufar dan kebinasaan kaum muslimin karena adanya a'immah ad-dhalal tadi. Di samping adanya ikhtilaf, perselisihan di antara mereka. Sebab kehancuran kaum muslimin sehingga dikuasai oleh orang kafir, di antara kata sebutan ikhtilaf bainahum, adanya perselisihan yang terjadi di antara mereka, tidak lagi bersatu. Mereka berselisih dan bahkan sampai terjadi akidah perperangan antara mereka. Sebab tadi yang kedua, wujud doa al-fitnah wa doa al-dhalal, adanya doa da'i-da'i a'immah yang mengajak kepada kesesatan dan fitnah. Maka mereka tidak menjadi sebab-sebab halak kaum muslimin, binasanya kaum muslimin. Karena dengan sebab mereka, kalimat kaum muslimin menjadi terpecah, tidak lagi bersatu. Bagaimana bisa bersatu antara al-haq dengan al-batil, antara sunnah dan bid'ah, antara Taufi dan Syirik, tidak mungkin bisa bersatu. Dan sesatan pun beraneka ragam, masing-masing punya kesalahan sendiri-sendiri dan mengajak umat untuk masuk ke dalam kesesatannya. Dan dua golongan masing-masing punya pengikut. Bagaimana bisa bersatu kalimat kaum muslimin sehingga tasallat adu alaihim, dikuasailah mereka oleh musuh-musuh mereka dari kalangan kufar. Nah, ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari akhirnya juga radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, inna akhwafa ma qala ummati al-'ilma al-mudillin. Juga hadis Sauban, ini bukan hanya satu hadis yang disebutkan Rasulullah SAW datang tentang perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah a'immah mudillin. Kalau di sini disebut inna akhwafu ma akhwafu, yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah a'immah, adanya a'immah al-mudillin, imam yang besar. Kita sudah tadi bisa jadi masuk tiga, al-umara, wal-ulama, wal-ubad. Waqad bayyana Allahu ta'ala fi kitabihi siratal mustaqim alladhi huwa sabilul mu'minin fa kullu man ahdatha hadathan laysa fi kitabillah wa la fi sunnati rasulihi wa huwa mal'un. Naam, wa hadathuhu mardudun. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menjelaskan di dalam kitabnya Siratul Mustaqim, jalan yang lurus, maksudnya jelaskan. Wa an hadza siratul mustaqima tattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili, Dan maksudku la'allakum tattaqun. Kata Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Wa anna hadha sirati. Ini jalanku yang lurus, fattabi'uhu, dan ikutilah jalan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, siratul mustaqim, jalan yang lurus, fattabi'uhu. Maka ikutilah. Wa sabilul mu'minin, jalannya orang-orang beriman. Ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan jalan kamu ikuti jalan-jalan. Ada di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan yang lurus tadi. Fatafarraqu an sabili. Kalau kamu mengikuti jalan-jalan itu, niscaya kamu akan terpecah belah dari jalan yang lurus tadi. Karena disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan ayat tadi, Rasulullah membuat garis yang lurus, lurus. Lalu membuat garis-garis di sebelah kanan dan sebelah kiri. Rasulullah membuat garis lurus mengatakan, "Hadza siratun mustaqim." Kemudian garis yang disampaikan kiri dengan beberapa garis banyak garis garis. Wahai subul, maka tidak ada satu pun dari subul tadi, jalan-jalan tadi yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan surah, kecuali ada syaitan yang jauh ini, ada syaitan di situ yang mengajak untuk masuk ke subul tadi, ke jalan-jalan penyimpangan tadi. Maka faqulu man ahdatha hadatsan laysa fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah fa huwa mal'un. Setiap yang membuat atau mengada-adakan satu perkara yang baru yang itu tidak ada di dalam kitabullah dan juga tidak ada di dalam sunnah Rasulullah, bahwa mal'un, maka dia mal'un, dia terlaknat. Wa hadatsuhu mardudun, dan perkara-perkara baru yang dia buat tadi tertolak. Sekalipun surahnya bentuknya itu ibadah, dipandang oleh manusia sebagai bentuk taqarrub, zikir, salat. Tapi kalau itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mardud. Kalau diamalkan, dikerjakan, bikin sholat baru, sholat sunnah baru dengan nama yang baru, dikerjakan di waktu tertentu, tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau zikir-zikir tertentu dibuat, zikir tertentu di waktu tertentu, bilangan tertentu, di saat tertentu, dianggap sebagai taqarrub kepada Allah. Maka mardud mal'un, sahibun mal'un, pelakunya mal'un, terlaknat. Dan apa yang dia buat-buat itu mardud. Kalau diamalkan, dikerjakan, di dalam dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya mendapatkan dosa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha hadatsan aw awa muhdita fa'alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru awam bidan, atau dia melindungi orang yang melakukan perkara baru, orang yang menghalangi perkara baru bid'ah atau melindungi orang yang membuat perkara baru pelaku bid'ah, dilindungi, dikasih fasilitas untuk dia mengamalkan kebidahannya itu, dapat tempat, kemudian dari sisi keamalannya dilindungi. Kalau ada yang mau melarang dan berapa dulu dengan dia, pokoknya dilindungi. Apa kata Rasulullah? Fa'alaihi la'natullah. Maka baginya akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Laknat itu at-tawbu wal i'lan an rahmatillah. Jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan kalau laknat dari Allah Azza wa Jalla itu di banyak azab. Azab wal malaikat, dan juga laknat dari malaikat, wan nas ajma'i, bahkan manusia seluruhnya melaknatnya. La yaqbalullah minhu yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima darinya yawmal qiyamah sharaban wala adla. Sorokan, bagaimana menafsirkan sorokan fardan wala adla wala nadlan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya sorokan, fardu-fardu ini, wala adla dan nadilah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sahih dari hadis Ali bin Abi Thalib. Dan lafaz man ahdatha fi hadatsan, yakni di Madinah. Wa qala dalam riwayat yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa raddun. Man ahdatha, barang siapa yang melakukan satu perkara dalam urusan kami, dalam din ini, ma laysa minhu, yang itu tidak ada. Nah, contohnya, dan itu bukan bagian dari din. Ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa raddun, maka raddun mardud, tertolak. Dalam dua yang lain, man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada enam contohnya dari kami, fa huwa raddun, maka merdud, tertolak. Nah, di sini dari hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dan nafas man amil amalan, ini riwayat dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa qala, dan Rasulullah SAW mengatakan, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dan riwayat ini tambahan, wa kullu dalalatin fin nar, dan setiap kesesatan itu di nar. Ini hadis Ibnu Abi Sariyah. Dan riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dan itu sahih. Ini tentang bahayanya perkara ini. Bukan perkara remeh, perkara enteng. Membuat satu aturan-aturan, tata cara beribadah dianggap sebagai taqarrub kepada Allah, bagian dari din, yang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. tidak pernah dakwah Rasulullah SAW akan perkara besar, bukan perkara kecil. Disebutkan di sini kullu bid'atin dhalalah, berarti tidak ada perkara-perkara baru yang dianggap bagian dari din, bagian taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah itu baik. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, sekalipun manusia memandangnya baik. Maka tidak bisa menjadi bagian dari ini. Perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diadakan dan itu dimasukkan dalam bagian di mana tidak bisa. Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala ketika memberikan tafsir tentang ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kata beliau, "Faman lam yakun yawma dina fala yakun yawma dina." Apa-apa yang dulu zaman nenek para sahabat, apa-apa yang ada pada itu yang tidak menjadi bagian dari agama ini, fala yakun yawma dina, maka dulu pada hari ini di zaman Imam Malik tidak akan juga menjadi bagian dari din. Nah, wa hadha ahadith sahihatun. Wa hadhihi ahadithu sahihah. Ini adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Cuman wa madar usuluddin, dan madarnya usuluddin wa ahkamuhu ala hadhihi al-hadith wa nahwiha. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi itu adalah hadis sahih dan termasuk dari madar, sumber atau pokok dari usuluddin, pokok dari agama ini, dan ahkam-ahkamnya ini. Nah, itu dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Maka termasuk usul Islam disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Jami'ul Hikam, Sarah Arba'in An-Nawawi. Beliau mengatakan ada hadis ini, yaitu hadis yang kita bacakan tadi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min, atau man amila amalan laysa alaihi amruna fawratun aslun azim min usul Islam, adalah merupakan dasar yang agung, pokok yang agung dari pokok-pokok Islam. Wa huwa mizan a'mal adh-dhahirah, dan merupakan mizan timbangan amal-amal yang zahir, amal-amal yang nampak. Sebagaimana niat, niat itu merupakan timbangan amal-amal yang batin. Jadi timbangan amal batin itu niat. Kalau timbangannya amal zahirah adalah hadis ini. Kalau timbangannya amal batin, hadisnya Umar bin Khattab, innama al-a'malu binniyat. Maka kalau mau amal ini diterima, harus ada dua timbangan ini. Timbangan niatnya ikhlas kepada Allah, dan timbangan zahirnya adalah harus sesuai dengan sebetulnya Rasulullah SAW bukan perkara-perkara yang diadakan oleh manusia. Maka tidaklah satu amalan itu mendapatkan balas dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak terpenuhi dua timbangan ini, yaitu yuradu bihi wasthuqa, kemudian muwafaqah bisunnati Rasulillah. Dua ini. Qad bayyana Allah Subhanahu wa Ta'ala هذا الأمر في مواضع من كتابه العزيز كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan usul ini, pokok ini di beberapa tempat di dalam kitabnya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah kalian apa yang aku turunkan, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, ikuti apa itu Al-Qur'an. Karena dia telah Allah turunkan kepada kita Al-Quran, kita ikuti Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah, sunnah Rasulullah. Karena itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhammad itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Abdullah bin Amr bin Auf, salah seorang sahabat yang diberi izin oleh Nabi SAW untuk menulis hadis, yang itu tidak diberikan kepada yang lain, hanya Abdullah bin Amr bin Auf yang diberi izin untuk menulis. Kalau Al-Quran, ada beberapa sahabat yang menulis Al-Quran, tapi hadis diberikan kepada Abdullah bin Auf. Nah, ketika sampai kepada beliau perkataan atau ada orang Yahud atau orang Quraisy mengatakan, apakah kau menulis apa yang keluar dari mulutnya Muhammad? Dia itu manusia seperti kita, kadang marah seperti kita marah, lalu mendengar ucapan dari Abdullah kenal berhenti menulis. Ketika Rasulullah mengaku tidak menulis, dia berlaku kenapa berhenti menulis. Maka dia menyampaikan tentang apa yang dia dengar dari orang-orang ini. Maka kepada Rasulullah uktub ma yakhruju min hadha illa al-haq, tulis tidak keluar dari ini, dari mulut ini kecuali al-haq, kecuali al-haq, kecuali benar. Dan Rasulullah main di wahyu, dibimbing oleh wahyu, dan apa yang dikatakan oleh beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tattabi'u min dunihi, dan janganlah kalian mengikuti selain apa yang telah diturunkan kepada kalian awliya, dari kalangan wali-wali. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit sekali dari kalian yang mau bertadzakkur, mengambil pelajaran, mengingat. Kebanyakan yang mereka meninggalkan apa yang Allah turunkan dan mengambil apa yang datang dari wali-wali mereka. Wa qala thumma ja'alnaka 'ala syari'atin. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan untukmu ala syari'atin min al-'amli fattabi'ha. Allah mengatakan ja'alna, kami menjadikan bagi untukmu di atas satu syariat min al-'amli, dari perkara fattabi'ha, maka ikutilah syariat, perkara dari syariat. Wala tattabi', dan janganlah engkau mengikuti ahwa'an ladzina la ya'lamun, hawa nafsunya orang-orang yang tidak mengetahui. Wa nadhayuha bil Qur'an katsiran, dan yang sering dengan ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wa 'an Ziyad bin Hudayb qala qala li 'Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ziyad bin Hudayb berkata kepada Umar bin Khattab, hal ta'lamu ma yahdhimu Islam? Umar berkata kepada Ziyad, apakah kamu tahu apa yang menghancurkan Islam? Kulullah, kata Ziyad, tidak, aku enggak tahu. Qal, maka Umar bin Khattab mengatakan, yahdimuhu zallatul alim, yahdimuhu zallatul alim, menghancurkan Islam itu, yang menghancurkan Islam itu adalah zallatul alim, ketergelincirannya orang alim, ketergelincirannya orang alim. Wa jidalul munafiqin fil kitab, dan jidalnya, debatnya orang-orang munafik dengan Alkitab, yang memakai dalil dari Alkitab, berdebat untuk membenarkan pendapatnya itu bukan dicuplik ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala atau hadis. Nah, kalau saya benar, ini ada ayatnya, padahal tidak seperti itu. Pendalilan yang tidak tepat, pendalilan karena ayat-ayat dipotong, potongannya itu diambil, padahal konteks ayatnya tidak seperti itu. Wahummu a'immatul mu'minin, dan hukumnya, keputusan hukumnya para a'immah yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan sahih. Wa qala Yazid ibn Umayr kana Muad bin Jabal لا يجلس مجلسا بالذكر إلا قال الله حكم قسط خلق المرتابون. Muad bin Jabal tidaklah beliau duduk dalam satu majlis memberikan ilmu, ta'lim, mengajari manusia kecuali beliau mengatakan Allah hakim qist, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hakim, memutuskan qist dengan adil, yang adil. Halakal murtabun, telah binasa orang-orang yang ragu, yang ragu dengan Al-Qur'an. Wa fihi wahdaru zawatul hakim, fa anna syaitan qad yaqul adlal ala lisan hakim. Maka hati-hatilah kalian dari zai, kesesatan hakim, kesesatannya hakim, karena sebenarnya syaitan, terkadang syaitan mengatakan perkataan kesesatan melalui lisannya hakim. Nah, lisannya hakim. atau hakim lalu bijaksana. Kadang syaitan melalui lisannya orang tadi, orang hakim, mengucapkan kesalahan melalui lisan hakim. Wakar yakul munafik dalam terhak, dan terkadang orang munafik itu mengatakan kalimat yang hak. Qultu li Mu'ad, aku mengatakan kepada Mu'ad Yazid bin Umair, wa ma yuridi rahimahullah anna hakim qad yaqulu kalimat al-dhalal wa munafik qad yaqulu kalimat al-haq. Kata Yazid kepada Mu'ad bin Jabal, Mu'ad sahabi, bagaimana mengetahui, aku mengetahui anak hakim, bahwasanya hakim itu mengatakan ucapan-ucapan yang sesat, perkataan yang sesat, dan bagaimana aku mengetahui al-munafik itu mengatakan kalimat yang hak. Maka Mu'ad mengatakan, qala li istani min kalam hakim al-mustabihat allati yuqal maha bihi. Jauhilah kalamnya hakim yang itu mustabihat, yang tasyabih, yang samar, allati yuqal, yang dikatakan maha bihi, apa ini, apa ini, kalimat-kalimat yang tasyabih, yang tidak samar. Kadang-kadang meragukan hukumnya, maka tinggalkan. Wala ismika dhalika anhu fa'innahu ala yurahi haq wa talaqi haq ila sami'tahu fa'inna al-haq nurun. Wala ismika dhalika anhu, dan tidaklah yusnika memuji kamu dalam perkara demikian itu. Fa'innahu la'allahu yurahi al-haq, bisa jadi dia akan kembali kepada al-haq dan akan memberi al-haq kalau dia mendengarkan kalimat al-haq tadi. Fa'ina al-haq nur, karena sesungguhnya al-haq nur, di atas al-haq itu adalah cahaya. Jadi nasihatnya Mu'ad bin Jabal terhadap Yazid, jauhi dalam hakim yang mustabihat, yang samar, yang tidak jelas. Lepas mahari apa ini, apa ini. Kan jadi bayangan ini berapa membuat. Ini yang disampaikan salam dari Syekh Rahman bin Hasan. Kita berikan dari masih beberapa penjelasan dari hadis dari Rasulullah. Beliau jelaskan dalam kitab ini, insyaAllah, dan kita berharap menunjukkan